Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita melanjutkan bab ke-18 sudah pada penghujungnya. Artinya setiap bab selalu diakhiri dengan al-masail, kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Terkait dengan bab ini, 12 permasalahan atau kesimpulan yang disebutkan oleh beliau, penulis. Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pekan yang lalu kita telah sampai 6 masalah. Artinya dari yang pertama sampai yang ke-6. Melangkah insyaallah ta'ala berikutnya as-sabi'ah yang ke-7. Atau sebelumnya kita ulangi kembali pada yang ke-6. As-sadisah. Masalah yang ke-6 atau pelajaran yang bisa kita ambil, ar-raddu ala man za'ama Islama Abdul Muttalib wa aslafihi. Adanya suatu bantahan bagi yang menyatakan keislamannya Abdul Muttalib. Maka melalui hadis yang sudah kita lalui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati ajal pamannya Abu Talib, maka beliau ajak untuk masuk mengikuti Islam. Akan tetapi yang terjadi, Abu Talib enggan untuk mengikuti ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara atau faktornya adanya sebab yang insyaAllah akan kita ketahui pada masalah setelah ini. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ajak Abu Talib masuk Islam, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajjulak fiha indallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan hujjah, aku akan bela, aku akan pertahankan bagimu dengannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tauhid, dengan kalimat itu. Artinya jika engkau wahai paman mau mengikuti untuk mengucapkan kalimat itu, aku akan berhujjah aku akan sampaikan kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan keselamatan, keberuntungan, dimasukkannya ke dalam jannah. Tapi kenyataannya, karena faktor juga punya peranan, di saat itu ada dua teman dekatnya Abu Talib. Siapa itu? Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Maka keduanya tidak mau kalah. Menyatakan kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka? Apakah engkau benci terhadap millah atau agamanya Abdul Muttalib? Maka Rasulullah SAW ulang kembali, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Maka kedua teman Abu Talib pun tidak tinggal diam pula, melainkan mengulangi ajakan tersebut. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka? Apakah engkau akan tinggalkan ajarannya atau agamanya yang Abdul Muttalib berada di atasnya selama ini? Maka pada perkara keenam ini, sebagai bantahan terhadap yang menyatakan keislaman Abdul Muttalib, sama sekali tidak demikian. Abdul Muttalib tidaklah berada di atas millah yang hanifah, millah Islam. Tidak. Dengan dalil, kata Syekh Al-Utsaimin, perkataan kedua teman Abu Talib tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, apa yang dikatakan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Berdasar dari ini, menunjukkan kata Syekh Al-Utsaimin, anna millata Abdul Muttalib al-kufur wasyirik. Bahwa millahnya Abdul Muttalib itu di atas kekufuran dan di atas kesyirikan. Bisa dipahami? Dari masalah keenam ini pula kita dapatkan bantahan orang yang menyatakan keislamannya Abu Talib. Kalau tadi keislamannya Abdul Muttalib, apa bedanya? Abdul Muttalib adalah di atasnya lagi, kakeknya Rasul SAW. Kalau Abu Talib, paman beliau. Abdul Muttalib berada di atas agama kekufuran dan kesyirikan. Demikian pula Abu Talib. Sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh kaum Rafidah. Kaum Syiah melakukan pembelaan. Dengan menyatakan bahwa Abu Talib mati di atas keislaman. Padahal tidak demikian, padahal sebaliknya. Apa kira-kira tujuan dan maksud atau kepentingan Rafidah? Karena putra dari Abu Talib adalah siapa? Sahabah yang mulia. Khulafa'ur Rashidin. Yang keempat. Siapa itu? Ali. Ali bin Abi Talib. Ketika Abu Talib dikatakan berada di atas kesyirikan, maka akan mempengaruhi kemuliaan Ali menurut mereka, menurut Rafidah. Sehingga dibela mati-matian. Tidak demikian, bahwa Abu Talib justru mati di atas keislaman. Maka hadis yang bersama kita sangat jelas sebagai bantahan atau jawabannya. Bahwa Rasul ajak pamannya untuk masuk, untuk mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi enggan. Ini yang didengung-dengungkan oleh mereka kaum Rafidah. Dua perkara itu yang penting untuk kita ketahui pada poin ke-6. Sekarang kita masuk pada yang ke-7. As-sabi'ah kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfarolah. Kita dapatkan kesimpulan atau pelajaran tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuknya, untuk pamannya. Falam yughfar lah. Tetapi pada kenyataannya tidak diperkenankan oleh Allah. Tidak diampunkan. Apa kira-kira alasannya? Ada yang bisa jawab? Fadhol. Abu Adam. Ya tadi karena Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Sehingga tidak boleh untuk memintakan ampun, memintakan istighfar kepada orang siapapun dia yang mati dalam keadaan kufur. Sekalipun itu hubungan dekat dengan Rasul SAW. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam aqrabun nas an yujiballah du'aahu. Oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dekat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling mustajab. Langsung dikabulkan oleh Allah doanya beliau. Wa ma'a dzalik iqtadat hikmatullah. Bersamaan dengan itu terkandung hikmahnya Allah. Alla yujiba du'aahu li'ammihi Abi Thalib. Bahwa Allah tidak kabulkan doanya Rasul untuk pamannya. 6. Bahkan Allah ingatkan untuk dimintakan ampun karena matinya Abu Thalib dalam keadaan kufur. Nah, Rasul yang doanya dikabulkan selalu oleh Allah terkait dengan masalah ini terkandung hikmah bahwa Allah tidak kabulkan doanya beliau untuk pamannya li'annal amra biyadillah, karena segala urusan itu adalah berada di tangan Allah. La biyadir rasul wala ghairih. Tidak berada di tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau atau apalagi selain beliau. Segala urusan itu berada di tangan Allah. Allah telah menyatakan dengan tegas pada surat Ali Imran 154. Qul innal amra kullahu lillah. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal amra, sesungguhnya seluruh perkara yang ada, kullahu lillah, semuanya milik Allah, semuanya berada di tangan Allah. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Didukung lagi pada surat dan ayat yang lain, Hud ayat ke-123 saling terkait. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepadanya lah Allah dikembalikan urusan atau perkara kulluhu semuanya. Sehingga bukan kita yang memilah-milah. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memilah-milah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, ini dapat, ini tidak. Ini Allah kehendaki, ini tidak. Ini Allah berikan hidayah, ini tidak. Seterusnya demikian. Urusan itu berada di tangan Allah. Kalaulah itu dilimpahkan kepada selain Allah, niscaya akan dipilah-pilah menurut maunya masing-masing. Tetapi Allah punya kehendak sendiri untuk menentukan. Nah. Sebagaimana tentang ketentuan-ketentuan yang lain, semua Allah yang memilih dan menentukan. Kenapa puasa Ramadan, puasa wajib itu di bulan Ramadan? Apa jawabannya? Ya Allah yang memilih, Allah yang menghendaki untuk dijadikannya puasa wajib itu Ramadan. Kenapa kok tidak bulan Syawal? Kenapa tidak bulan Rajab? Nah, tentu padanya ada sebab juga bahwa Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Allah pilih hari-hari dalam setahun yang merupakan hari-hari yang mulia juga, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kenapa kok tidak bulan Jumadil Ula saja, 10 hari bulan Jumadil Ula misalkan? Ya, karena Allah yang memilih dan menentukan. Nah, maka bagi hamba adalah siap untuk menerimanya. Sebagaimana pula urusan-urusan atau perkara-perkara lainnya. Nah, laisa li ahadin tusarrifu fi hadzal kaun. Tidaklah seorang pun mampu untuk memalingkan perkara ini. Illa Rabbul Kauni. Kecuali adalah Rabbul Kaun. Rabbnya alam ini. Pengatur pemiliknya alam ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza ummuhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibu beliau. Siapa? Aminah. Nah. Lam yu'dhan lahu. Tidak Allah izinkan bagi beliau. Fil istighfari laha. Untuk dimintakan ampun baginya. Paman. Ibu. Kemudian Abdul Muttalib. Nah. Begitu besar ujian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua orang terdekatnya. Apalagi ibunya yang melahirkan beliau. Nah, Allah tidak mengizinkan. Mau bagaimana kita mau berbuat. Nah, lam yu'dhan lahu fil istighfari laha. Allah tidak izinkan bagi beliau untuk memintakan istighfar. Kenapa? Karena wafatnya tidak di atas keislaman. Padalla ala anna ahlal kufri laisu ahlan lil maghfira bi ayyi hal. Maka menunjukkan ini semua bahwa orang kufur tidaklah berhak bagi mereka al maghfirah, ampunan. Bi ayyi hal, dalam kondisi keadaan bagaimanapun. Tidak ada pengecualian. Ibunya beliau, pamannya beliau saja tidak dikecualikan, apalagi yang lain. Apa ada lagi sebelumnya? Naam, Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak Allah perkenankan mintakan istighfar, ampunan untuk ayahnya beliau sendiri, Azar. Yang bersikukuh di atas kekufuran sebagai pembuat patung, sementara putranya Ibrahim, bapak dari ketauhidan, nah, bertolak belakang. Nah, semua Allah yang mentakdirkan, si fulan dapat hidayah, si fulan tersesat terus. Yang tentunya menjadi hikmah buat kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Hidayah taufik. Hidayah untuk mengikuti al-haq. Agar senantiasa itu ada terhujam Allah berikan kepada kita. Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Wa illa, jika tidak, maka Allah berkenan untuk membolak-balikkan hati. Nah, orang yang tadi paginya di atas keimanan, sore dia di atas berbalik menjadi kufur. Orang yang paginya di atas kekufuran, Pak, sore harinya menjadi beriman. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik. Nah, karena tidak ada jaminan bagi siapapun. Kemudian kata beliau, wala yujabu lana fihim, wala yuhallu du'a lahum, dan tidak dihalalkan doa buat mereka dengan al-maghfirah wal-rahmah, dengan ampunan dan rahmat bagi orang yang mati di atas kekufuran. Tidak halal. Wa innama yud'a lahum bil hidayah, hanyalah yang boleh didoakan untuk mereka mendapatkan hidayah atau diampuni oleh Allah, wa hum ahya, ketika mereka masih hidup. Nah, siapapun yang masih hidup, yang dia di atas kekufuran, diperbolehkan bagi kita memintakan hidayah. Semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Masih hidup. Tapi kalau sudah mati, tidak ada kata lain melainkan sudah berakhir harapan itu. Ini yang ketujuh. Keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam memintakan istighfar untuk pamannya, akan tetapi tidak Allah kabulkan. Ats-tsaminah, yang ke-8, madarratu ashabis su ala al-insan. Madarrah, apa madarrah? Kemudaratan. Mudarat itu bahasa Arab, diindonesiakan. Baru diucapkan madarrah sudah asing bagi kita. Padahal justru madarrah itu dari bahasa kita adalah mudarat. Mudarat, madarrah. Kemudaratan. Ashabis su, teman-teman yang jelek, teman-teman yang tidak baik, alal insan, bagi seseorang. Terambil dari riwayat hadis tadi, bagaimana ashabis su, teman-teman dekatnya Abu Talib, adalah waktu itu berada di atas kekufuran. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, al-ma'na annahu laula hadhanir rajulan. Artinya, seandainya bukan karena dua orang ini, nah, la rubbama waffaqa Abu Talib, ada kemungkinan Abu Talib untuk menyepakati atau menerima ila qabul ma arradahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ditawarkan, yang diajak oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, iya apa tidak? Memungkinkan apa tidak? Iya. Jadi karena apa kira-kira sebabnya? Tidak enak ada teman dekatnya. Sungkan. Atau mungkin karena sebab yang lain. Ya. Perasaan. Akhirnya mudaratnya terhadap dirinya di saat akhir dari ajalnya. Masih mempertimbangkan itu semua, akhirnya nyesal selama-lamanya. Nah, kalau waktu itu, ya itu semua tentunya dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Abu Talib sendirian, nah, Rasul datang, diajak, kira-kira beban apa enggak Abu Talib untuk mengikutinya? Kalaupun ada beban, ringan dibandingkan ketika ada pihak-pihak yang mempengaruhinya. Naam. Lakin haula wal iyadu billah dzakkarahu na'aratul jahiliyah. Akan tetapi mereka wal'iyadzubillah justru mengingatkan Abu Talib dengan seruan-seruan jahiliyah. Wa madarrah rufaqa'is su' dan mengingatkan tentang kemudaratan. Naam. Dan bagaimana kemudaratan teman-teman yang jelek. Laisa khassan bisyirki. Bukanlah secara khusus di sini dengan kesyirikan. Dampak teman dekat itu bukan hanya kejadian Abu Talib karena temannya adalah kafir di waktu itu. Bukan karena itu saja. Lakin fi jami'i sulukil insan. Akan tetapi pengaruhnya teman dekat itu pada seluruh perangainya seseorang. Betapa dekatnya, betapa besar pengaruhnya teman dekat. Sehingga apa-apa kepada temannya. Sharing kepada temannya. Ya, mungkin sama orang tuanya tidak begitu. Tapi begitu sama teman dekatnya lebih gampang untuk diterima. Iya apa ya? Terjadi apa terjadi? Banyak, sering. Nah, mau apa, mengungkapkan apa sama temannya. Ya kalau temannya yang dijadikan curhat tadi, sharing tadi, kemudian bisa ngarahkan yang positif, mengarahkan yang baik. Tapi kalau kemudian kasih pertimbangan yang justru memudaratkan dia, cepat ataupun lambat, bagaimana? Sementara dia tidak terasa, ataupun mungkin dia kelemahan dari sisi ilmunya. Dan perkara-perkara pengaruh yang lainnya, karena teman dekat. Waqad syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisas su, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah perumpamakan teman duduk, ya, teman dekat yang jelek, binafikhil qir, diumpamakan seperti pengasah besi. Naam. Orang kalau dekat sama tukang pandai besi, kira-kira kecipratan enggak pengaruhnya? Ya. Imma an yahriqa thiyabak. Ada kemungkinan akan kena terbakar bajumu. Pengaruh baik apa pengaruh jelek? Jelek ya, secara fisik. Ya, lagi apa ngelas gitu apa. Kemudian nyiprat apa namanya? Serpihan-serpihan dari api tadi. Ya, temanmu sedang gitu, kemudian kamu ada di sampingnya. Kemungkinan kena apa? Tidak. Ya, paling enggak. Ya, setidaknya kena. 1-2. Ya. Au tajidu minhu raihah kariha. Atau kalau tidak kebakar bajumu, kebakar walaupun sedikit, seperti kena petikan apinya rokok, atau akan kamu cium raihah kariha, bau yang tidak sedap, tidak enak. Misalkan kamu agak jauh dari temanmu yang sedang kerja apa ngelas tadi. Ya, sudah agak jauh aja. Nah, sambil bincang-bincang cuma agak jauh. Walaupun tidak kecipratan apa namanya api tadi, apa yang setidaknya bau yang tidak enak, baunya besi, baunya ini. Oh, memang kerjaannya di situ. Ya. Ini perumpamaan yang beliau sebutkan melalui hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian diumpamakan dengan nafikh al-qir, tukang pandai besi. Demikian pula sabda beliau yang lain, fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Nasara. Maka kedua orang tua atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai pengikut Majusi, penyembah api. Kaitannya di awal hadis bahwa anak itu semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka anak itu jadi warna kuning, jadi warna merah, warna biru adalah sebab kedua orang tuanya yang yang membentuk. Nah, dibentuk jadi Yahudi, Nasara, Majusi, dan yang lainnya. Wadzalika lamma bainahuma minas suhbah wal ikhtilat. Disebabkan karena keduanya, kedua orang tua tadi adanya suhbah wal ikhtilat. Suhbah itu pertemanan atau kedekatan. Dan juga ikhtilat, bercampur tiap harinya dari mulai kecil. Nah, sehingga kadang-kadang berat berpisahnya orang tua dengan anaknya atau sebaliknya. Nah, kenapa? Karena sudah semenjak awal, semenjak lahir bersama orang tuanya. Nah, maka perlu adaptasi untuk di tempat yang lain dan sebagainya. Wa kadzalik ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadin la ba'sa bih. Demikian pula kata Syekh, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang la ba'sa bih. Sanad yang bisa untuk diterima. Al mar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada di atas agama temannya. Perhatikan kalimat hadis ini pakai kata khalil. Padahal bahasa atau sinonim yang lain dari teman itu ada banyak. Shodiq, shodiqi, temanku. Atau apa namanya, yang lain, sahibi, juga temanku. Tapi kenapa pakai khalil? Khalil itu lebih dekat lagi. Bukan sekedar teman, tapi teman dekat. Ya, yang mungkin kamu sehati selalu sama dia. Nah, seperti lafaz yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, yang diterjemahkan dengan kekasihnya. Kekasih itu melebihi dari teman biasa, ya. Nah, teman pilihan. Maka al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama temannya, mau belok ke sana ikut, belok ke sini ia juga nurut. Falyandhur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seseorang perhatikan, man yukhalil, terhadap siapa dia berteman. Nah, salah memilih, maka salah arahan, salah di dalam melangkah, dalam memanfaatkan hidup dan seterusnya. Itu teman, betapa besar pengaruhnya. Teman kumpul-kumpul, nah, teman duduk, teman ngobrol. Nah, beda ketika kita duduk berkumpul sama teman-teman yang baik. Ya, setidaknya di sana ada pengaruh positif, dan setidaknya tidaklah ada mengajak kepada negatif. Tapi sebaliknya ketika berbicara atau berkumpul dengan teman-teman yang jauh dari ilmu agama Allah, kemudian lemah keimanannya, maka akan berdampak kepada kita. Paling tidak apa yang terlihat di depan kita, tingkah lakunya, ininya, obrolannya, ini itu, banyak sudah. Sedikit-sedikit, nah, cepat ataupun lambat. Fal muhim annahu yajib 'alal insan al-'aqil an yufakkira fi ashabihi. Nasihat beliau, maka penting dia, wajib bagi setiap diri yang berakal untuk memikirkan teman-temannya. Hal hum ashabis su, apakah mereka itu teman yang tidak baik? Nah, pikirkan. Karena risikonya ke kamu. Iya. Kayak Abu Thalib tadi. Yang dua tadi cuma ngajakkan kompori. Apakah kamu tidak mau ikut? Lupa dengan agamanya Abdul Muttalib. Ini, itu bingung, beban ini Abu Thalib. Ya, temannya cuma ngasih apa pengaruh tadi. Sudah kemudian ketemu ajalnya, yang rugi siapa? Ya rugi Abu Thalib. Yang keduanya tidak ikut-ikut sudah. Dia tadinya cuma bahasa Jawanya moyoi. Hah, ayo. Sampai di akhir penghujung nafas. Itu pun tega untuk terus mengalingkan teman dekatnya tadi kepada kekufuran. Kepada perkara yang negatif. Maka hendaknya difikirkan bagi masing-masing diri karena akibatnya kepada kita sendiri. Fal yub'id anhum. Kalau ternyata temannya itu su', tidak baik, maka segera jauhi mereka. Nah, bukan kemudian kita musuhi, tapi ya kita jaga jarak, mulai atur diri ya. Nah, kalaulah kita satu waktu bisa mau ngajak mereka, alhamdulillah. Tapi untuk kemudian terus berkerumun, bergaul hari-hari dengan mereka itu bahaya. Fal yub'id anhum li'annahum ashaddu ada'an minal jarab. Lebih berbahaya. 6. Au hum ashabu khair. Atau sebaliknya mereka itu ashabul khair, teman-teman yang baik. Ya'murunahu bil ma'ruf, ngajak kamu kepada yang baik. Kenapa antum kok lama tak muncul? Taklim kemana saja antum? Oh afwan, ana sibuk ini, banyak urusan, banyak kerjaan. Entah alasan yang dibuat-buat atau memang betul seperti itu. Tapi kalau memang betul seperti itu, kenapa maghrib isya saja tidak bisa? Menyempatkan waktu. Paling tidak temanmu tadi mengingatkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhaunahu anil munkar. Dan mencegahmu dari perkara yang mungkar, yang tidak baik. Loh, kamu antum kok sekarang seperti ini? Sudah, jangan. Kembali sekarang, segera kembali. Nah, begitu, paling tidak teman yang baik seperti itu. Wa yaftahuna lahu abwabal khair. Membukakan bagimu pintu-pintu kebaikan. Fa'alaihi bihim. Maka wajib bagimu untuk bersama dengan mereka. Teman-teman yang baik, akidahnya yang baik dari sisi pemahaman, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Artinya cari teman yang berkualitas. Teman yang menguntungkan kamu dunia akhirat. Nah, terlebih tentunya yang terutama akhiratmu. Inilah yang ke-8. Bagaimana kemudharatan dari teman-teman yang tidak baik. At-tasi'ah yang ke-9. Melalui bab ini kita ambil pelajaran madharatun ta'zimi al-aslafi wal-akabir. Adanya kemudharatan pula. Kalau tadi terkait dengan teman yang su', maka yang ke-9, bagaimana kemudharatan atau dampak ta'zimil aslaf wal akabir, mengagungkan pendahulu-pendahulu dan pembesar-pembesar. Maka lebih lanjut Syekh Al-Utsaimin mensyarah atau menjelaskan. Li'anna Abu Thalib ikhtara. Karena Abu Thalib memilih an yakuna ala millati Abdul Muttalib, untuk mengikuti atau berada di atas millahnya Abdul Muttalib. Hina zakkaruhu bi aslafihi. Ketika mereka tadi, temannya tadi, mengingatkannya dengan aslafihi, pendahulu-pendahulunya. Tidakkah engkau mau mengikuti milahnya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib pendahulunya. Nah. Pendahulu ma'a mukhalafatihi li syari'atin Nabi. Padahal pendahulu tadi menyelisihi syariatnya Nabi. Syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semata pendahulu itu dikedepankan. Ya, pendahulu yang kita ikuti adalah pendahulu yang soleh, yang baik. Salaf, salaf itu pendahulu. Jamaknya aslaf. Nah, salaf pendahulu. Tidak hanya pendahulu saja, tapi soleh. Pendahulu yang soleh, yang baik. Baik akidahnya, baik manhaj ibadahnya. Nah, maka yang kita ikuti demikian. Siapa pendahulu kita yang baik, salafus soleh? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula generasi sesudahnya dari generasi yang terbaik umat ini. Nah, itu yang kita ikuti. Mengikuti salafus salih, generasi pendahulu yang baik. Adapun harus mengikuti pendahulu, semata pendahulu, karena masanya mendahului kita, tidak mesti mereka berada di atas al-haq. Wa hadza laisa ala itlaqi, dan ini bukanlah secara mutlak. Naam. Fa ta'dhimuhum in kanu ahlan lidzalik fala yadur. Maka mengagungkan mereka pendahulu jika mereka memang layak untuk diikuti, fala yadur, maka tidak memudaratkan, bal huwa khair, bahkan justru kebaikan. Fa aslafuna min sadri hadhihi al-umma la syakka anna ta'dhimahum wa inzalahum manazilahum khair la dharara fih. Maka pendahulu kita dari umat ini tidak diragukan bahwa mengagungkan mereka itu adalah kebaikan dan tidak ada kemudaratan apapun. Nah, itulah sebagian dari poin ke-9. Kita lanjutkan nanti pada waktunya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.